kau putuskan cinta di malam sesunyi hanya titik air mata mengiringmu pada dia yang pertama menyentuh hatimu. Rasa di hati akan perpisahan ini. Kurelakan kau pergi kembali padanya. Dia yang pertama menyentuh hatimu. Oh, betapa mesranya cinta pertama terjalin kembali. Oh sayang, ku relakan kau pergi kembali padanya. Dia yang pertama menyentuh hatimu. Menyentuh